Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan selanjutnya setelah menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang meninggal disebut dengan husnul khatimah, penutup akhir hidupnya adalah baik. Kemudian sekarang akan menyebutkan tanda-tanda orang yang meninggal su'ul khatimah. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau halaman 307, perhatikan baik-baik 307. Amma alamatu su'ul khatimah fahiya katsiratun muta'addidatun. Wa minha, dan adapun tanda orang yang meninggal ditutup dengan penutupan yang jelek, su'ul khatimah, maka banyak sekali dan bermacam-macam. Wa minha di antaranya yang pertama, bi an yamuta 'ala syirkin atau ala tarki salati mutahawinan biha. Kata beliau, termasuk tanda-tanda yang orang tersebut meninggalnya ditutup dengan apa? Su'il khatimah. Ditutup dengan penutupan yang jelek adalah, kata beliau, yaitu meninggal di atas kesyirikan. Meninggal di atas apa? Kesyirikan. Karena sudah kita lewati pembahasannya. Kalau syiriknya akbar, hancur semua amalan. Tapi kalau syirik asgar, menghancurkan amalan yang terkenai syirik tersebut, sehingga sama-sama bahayanya. Oleh karena itu dua-duanya harus dihindari, baik yang akbarnya maupun yang asgharnya. Aw ala tarki shalah mutahawinan biha, atau meninggal di atas apa? Di atas keadaan dia meninggalkan salat karena meremehkan, menyepelekan, menganggap enteng salat tersebut. Meremehkan salat, menyepelekan, enggak peduli. Istilahnya nah barakallahu fikum, nah seperti orang yang nah taruhlah apa barakallahu fikum, kalau sadar dan kalau ingat saja sholatnya, kalau bahasa Jawanya berling itu koper dan eling. Jadi ketika sempat, ketika ingat dia sholat, kalau enggak dia nyepelekan, enggak mau sholat. Itu hati-hati, itu bahaya juga. Mutahawinan bi amrillah wa amri rasulihi sallallahu, itu orang tersebut meremehkan, menyepelekan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena pendapat yang sahih beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alaihi, nah barakallahu fikum, hukumnya apa? Kafir bagi tarik salat, orang yang meninggalkan salat. Nah, sebagian mereka ada yang merinci, yaitu orang yang enggak pernah salat sama sekali, seumur hidupnya enggak pernah salat sama sekali walaupun KTP-nya Islam, secara globalnya barakallahu fik dia meninggal di atas kekufuran walinya atau billah, karena enggak pernah sholat sama sekali. Paham ya? Ada juga dikasih catatan orang yang meninggalkan dalam kondisi dia meyakini sholat itu enggak wajib, sehingga dia terjatuh dalam kekufuran. Padahal sholat adalah perkara yang wajib, termasuk ma'lumun bidarurah, perkara yang diketahui secara darurat. Setiap orang paham dan tahu bahwasanya sholat lima waktu adalah wajib. Wa 'ala kullin, walaupun berbagai macam dan juga jenisnya perkataan para ulama tersebut, orang yang meninggalkan sholat itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Kita lihat wa kadza man yamutu 'alal aghani. Hati-hati ini. Seperti itu pula orang yang mati di atas apa keadaan aghani, itu nyanyi-nyanyi. Main musik atau nyanyian, paham ya? Dangdutan misalkan, campur sari, Allah musta'an, campur santri, ya, campur santri. Zaman sekarang kan ada nada dan dakwah. Biar kelihatan namanya enggak terlalu ekstrim, campur santri. Aslinya campur santri juga. Ada nadanya, ada drumnya. Sebelum datang ustadznya, hadroan dulu. Itu juga dikhawatirkan demikian. Karena termasuk nyanyian. Dangdutan. Namanya bukan campur santri, campur santri. Karena yang dinadakan nanti lagu-lagu selawatan gitu. Ya? Kalau campur santri kan ma'ruf. Hati-hati. Orang yang meninggal dalam kondisi di atas apa? Nyanyian, dangdutan, Allahu musta'an. Wal mazamir, atau meninggal dalam kondisi dia apa? Di atas perbuatan dia, na'am barakallahu fikum, na'am, yaitu apa? Berseruling. Ya mungkin lagi mainan seruling atau yang semisalnya, intinya memainkan alat-alat musik. Allahu musta'an. Wa tamsiliyat, atau dalam kondisi dia lagi main drama. Nah, tamsilnya itu main drama, sinetron, film, lagi syutingan itu ternyata meninggal. Wal'iyadzubillah. Wal'aflam al-majinah, atau dalam kondisi meninggal di atas apa? Film-film porno. Paham ya? Majinah itu film-film porno, wal'iyadzubillah. Nah, barakallahu fikum, film-film. Nah, barakallahu fikum, telanjang atau semisalnya, wal'iyadzubillah. Ini juga termasuk tanda-tanda apa? Su'ul khatimah. Wa man yamutu 'alal fahisyah bi'umumiha, dan orang yang mati di atas perbuatan keji secara umum, itu juga termasuk tanda nah barakallahu fikum su'ul khatimah. Lagi mabuk-mabukan, lagi mendem, lagi judi, lagi main togel misalkan nomor langsung mati. Su'ul khatimah wa niyadzubillah. Naam. Secara umum, wal khumur wal mukhaddirat, mati di atas apa? Al-khumur, khumur itu maksudnya adalah nah, minuman keras. Lagi mabuk-mabukan, lagi mendem itu biar utangnya enggak lupa gitu ya, malah meninggal. Maka itu tanda termasuk tanda apa? Tanda su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Atau mukhaddirat, atau obat-obatan terlarang yang memabukkan, baik itu ganja, sabu-sabu atau jenis narkotika yang secara umum, atau obat-obatan terlarang. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an, itu semuanya apa? Termasuk tanda-tanda su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Yang kedua, wa minal 'alamati allati tadhharu 'alal mayyit, termasuk tanda-tanda su'ul khatimah, jelek penutup hidupnya yang nampak pada si mayit. Ini nampak sekarang, jadi dilihat dari mayit itu nampak. Kalau kemarin kan termasuk husnul khatimah diantaranya senyum ketika meninggal, wajahnya berseri-seri, ya kan. Nah sekarang bagaimana tandanya yang secara terlihat pada mayit tersebut ba'dal wafat, setelah meninggal? Nah, kata beliau, abusul wajah, wajahnya muram, wajahnya merengut, tidak berseri-seri, enggak senyum, dan menampakkan dia itu benar-benar ketakutan atau sakit. Nah, kemudian waqatamatuhu wa dhulmatuhu, artinya apa? Ya, wajahnya semacam terbungkam dan juga barakallahu fikum gelap. Gelap dalam artian itu enggak menampakkan berseri-seri sama sekali. Kalau biasanya kan kalau termasuk tanda husnul khatimah kemarin, wajahnya itu berseri-seri, ada yang senyum. Paham ya, itu termasuk tanda-tanda husnul khatimah, walaupun kita tidak bisa memastikan, cuman semoga. Karena perkara-perkara tersebut untuk memastikannya yang terperinci harus butuh dalil. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun kalau global, ya selama dia itu mukmin, meninggal di atas keimanan, insyaallah bi'idznillah dia dalam keadaan kebaikan. Tapi kalau sudah masuk dalam perincian, itu pasti husnul khatimah, jangan pastikan, cuman berharap semoga. Paham ya, seperti orang mati senyum, ya semoga husnul khatimah. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini barakallahu fiikum wa hidakumullah wa adamur ridha bima sami'a min malakil maut. Naam. Bi sukhtillah wa bisakhatillah. Dan juga nam barakallahu fikum, tidak adanya keridhaan terhadap apa yang dia dengar dari malakul maut, yaitu dengan apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa dhuhur sawadin 'alal wajh, dan nampaknya hitam di wajah tersebut, nampak hitam. Karena posisinya, nah barakallahu fikum, setiap orang meninggal kan mengalami sakarat gitu ya. Sakaratul maut. Naam. Jadi termasuk tanda su'ul khatimah tadi barakallahu fik, wajahnya hitam di antaranya, wajahnya menghitam. Waqad ya'um as-sawad as-sa'ir al-jism ila ghairi dhalik iyadan billah. Bisa jadi menyeluruh hitamnya itu bukan hanya di wajah aja, menyeluruh ke seluruh badannya. Wal iyadu billah. Seluruh badannya hitam. Naam. Iyadan billah. Tempat berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari kitab Al-Ijazah li Syekh Abdurrahman Al-Ghaiz. Wallah alam kitabnya anak belum pernah lihat. Yang jelas ini tanda-tanda yang sifatnya apa? Yang sifatnya nah barakallahu fikum dikhawatirkan. Nah, kalau untuk tanda-tanda yang dipastikan butuh dalil. Pasti su'ul khatimah. Nah, secara global kan ada. Orang meninggal di atas kekufuran jelas su'ul khatimah. Antum pastikan boleh karena global. Ya enggak? Orang meninggal di atas keimanan jelas su'ul khatimah. Secara global ya. Tapi kalau orang meninggal dia senyum atau tangannya menuding ke arah langit atau tangannya gini, ya kita berharap semoga husnul khatimah. Paham ya? Semoga husnul khatimah. Naam. Kemudian adab yang berikutnya nomor 7, perhatikan yang punya kitabnya. Al-istirja' wa du'a wa sabr. Ketika ada keluarga yang tertimpa badannya musibah berupa meninggal salah satu anggota keluarganya, maka disyariatkan untuk sabar dan berdoa dan juga mengungkapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat apa dikenal istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang terkecualikan. Ingat-ingat ya, hadis yang menjelaskan tentang doa ketika apa yang perlu kita baca ketika masuk ke nan area makam atau perkuburan. Apa yang dibaca? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Itu syahidnya. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Dan sesungguhnya kami dengan seizin Allah Subhanahu wa taala jika Allah telah menghendaki akan menyusul kalian. Kita semuanya pasti akan menyusul. Inna lillahi ma'ata wa lahu ma'akhadha. Sesungguhnya semua yang Allah telah berikan itu milik Allah dan semua yang Allah telah ambil juga milik Allah taala. Paham ya? Jadi kita cuman bisa dikatakan titipan. Kita ini dititipin sehingga ketika Allah taala mengambil itu memang Allah taala yang beri. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Yan maghini ahli al-mayyit an yalzamu sabr fi hadhihi as-sa'ah bil khusus. Terkhususkan selayaknya bagi apa keluarga mayit, keluarga yang di dalamnya tertimpa musibah tadinya, ada kematian mungkin anaknya atau istrinya atau salah satu keluarganya, wajib untuk sabar dalam kondisi jam-jam yang seperti ini, waktu-waktu yang seperti ini. Karena biasanya kalau enggak sabar dikhawatirkan masuk dalam niyahah jahiliyah. Paham ya? Teriak-teriak, nangisnya luar biasa kerasnya, piring dipecah, gelas pun ditendang, misalkan baju sobek-sobek, kantongnya di sobek-sobek, sakunya di sobek-sobek, misalkan sambil mukul-mukul wajah, itu niyahah yang haram, niyahah jahiliyah. Kalau orang cuma sekedar sedih, menangis, yang wajar itu nggak masalah, boleh. Paham ya? Karena setiap orang kan tabiatnya kalau kehilangan sesuatu yang dia senangi, yang dia cintai kan sedih, ya nggak? Dari keluarganya meninggal, sedih, menangis, nggak masalah. Sedih tidak ada larangan, cuma jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti dikhawatirkan apa? Nah, barakallahu fikum masuk dalam larangan, teriak-teriak, nangis luar biasa, gerak-gerak apa sedawanya itu ya. Allah musta'an, enggak terkondisikan nangisnya kemudian dihentikan sulit kemudian mukul-mukul apa tadi? Wajah, nyobek-nyobek saku itu termasuk yang diharamkan. Allahul musta'an. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam ketika meninggal putra beliau Ibrahim, beliau sedih enggak kira-kira? Sedih kan? Nah, barakallahu fikum, sedih. Naam. Apa itu lafadznya ini? Lafadznya mengenai enam kesedihannya Rasulullah SAW ketika meninggalnya Ibrahim, yaitu putra beliau alaihissalam. Wa inna barakallahu fikum apa itu? Napasnya itu? Ayo, enam. Inna bi firaqika la ya Ibrahim la mahzunun. Apa semana itu? Sesungguhnya kami dengan berpisah kepadamu, berpisah denganmu wahai Ibrahim, sedih. Jadi beliau sedih. Paham ya? Ketika berpisah dengan Ibrahim. Nah, maksudnya apa? Sedih itu termasuk tabiat manusia. Ketika kehilangan sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai, sedih. Rasulullah SAW ketika meninggal istri beliau Khadijah bintu Khuwailid, dan ketika meninggal paman beliau Abu Talib, walaupun keadaannya tidak muslim, tidak berislam, sedih beliau. Paham ya? Menunjukkan bahwa sedih itu tabiat. Namun jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Wal muradu biha sa'atu hudutsil musibah. Yang diinginkan adalah waktu terjadinya musibah. Di waktu terjadi musibah, sabar. Karena kesabaran yang paling utama adalah awal kali timpa musibah itu. Bukan setelahnya. Paham ya? Ketika timpa musibah, ngomel-ngomel dulu. Wah, jangan kurang ajar misalkan. Wah, marah-marah dulu, ngomel-ngomel dulu. Setelah itu sabar. Sabarnya terima, diterima. Cuma enggak seperti ketika awal kali timpa musibah langsung sabar. Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam apa kata beliau? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu di awal kali, pertama kali dia ditimpa apa musibah, di awal permulaan. Begitu timpa musibah sabar. Misalkan anaknya meninggal sabar dia, tenang. Tapi kalau ngomel-ngomel dulu, kemudian barakallahu fikum teriak-teriak dulu, ngamuk-ngamuk dulu, setelah itu sabar, sabarnya terima. Cuman enggak seutama dengan yang pertama tadi. Nah, yang pertama tadi lebih utama, karena yang paling afdal. Begitu timpa musibah langsung sabar dia, enggak menampakkan sedih sama sekali. Maksudnya itu enggak menampakkan di hadapan manusia. Orang enggak tahu kalau ada musibah menimpa dirinya. Padahal sedih, tapi dia bisa menahannya. Bisa mengkondisikan, bisa meletakkan tempatnya. Itulah yang terbaik. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah apa? Di awal permulaan dia tertimpa apa? Musibah. Kita lihat sini. Liqaulihi 'alaihi salatu wassalam innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ini hadisnya ya. Hanya saja kesabaran itu dikatakan afdal manakala di awal permulaan dia tertimpa musibah. Antum misalkan dalam kondisi lagi senang, dapat rezeki misalkan, atau punya harta di dompet antum 5 juta taruhlah kantong gitu. Tiba-tiba hilang dompetnya. Sabar. Paham ya? Sabar. Nah, itu awal kali tertimpa musibah, sabar. Alhamdulillah, ini semua sudah takdir Allah SWT. Semoga kalau ini kebaikan untuk anak, Allah Ta'ala akan mengembalikannya. Kalau tidak, ya sudah hilang. Jangan ngomel-ngomel dulu. Wah, mana ini dompetnya ini? Sudah taruh di kantong, dikasih resleting lagi, namun masih hilang juga. Setelah itu, sabar. Paham ya? Kesabaran itu awal kali ditimpa musibah, sabar. Nah, ini yang perlu kita terapkan pada diri kita. Kadang-kadang kita kan seperti itu, ngomel-ngomel dulu kan biasanya. Wah jan. Itu bahasa lain, sabarlah, sudah takdirnya. Ngomongnya itu setelah ngomel-ngomel. Paham ya? Nah, jarang sekali di awal permulaan langsung sabar itu. Nah, itu yang kita perlu kondisikan. Awal permulaan timpa, langsung sabar. Alhamdulillah. Khair insyaAllah. Kenapa ya, akhirnya? Dompetnya hilang 5 juta. Sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Contoh. Maksudnya contoh. Enam kesabaran yang afdal. Berikutnya. Wa an yuksiru minat doa wal istirja. Dan hendaknya mereka memperbanyak apa? Doa dan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Kalimat istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tadi kalimat itu apa? Naam, itu kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diperbanyak kalimat tersebut. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum, dan banyak-banyak berdoa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha illa ajarahullah ta'ala fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Rawi Muslim. Masyaallah. Tidaklah ada seorang hamba yang tertimpa padanya musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini Allah dan sesungguhnya kami semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Allahumma ajirni, ya Allah, berilah aku pahala, berilah aku ganjaran terhadap musibah yang menimpa diriku. Wa khlifni khairan minha, dan gantikanlah, berikanlah ganti untukku yang lebih baik dari yang hilang tersebut. dari apa yang telah tertimpa tadi itu. Ya, nah barakallahu fiikum. Illa melainkan orang tersebut apa akan Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala di dalam musibahnya tadi itu dan akan menggantikan untuknya lebih baik daripada yang terluputkan tadi itu. Faham ya? Nam lebih baik daripada apa yang nam terlewatkan tadi itu. Faham maksudnya? Jadi sabar di sini. Syahidnya sabar. Nam Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha. Naam, seperti itu. Ikhwani fi dinna azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya, wa qawluhu yaqulullah ta'ala, dan juga hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, mali abdil mu'min indi jazan, idha qabattu safiyahu, min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah, masya Allah. Akhraju Ahmad bi sanadin sahih. Artinya, dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah ada balasan untuk hambaku yang beriman di sisiku, kata Allah Ta'ala, apabila aku telah mencabut nyawa orang yang paling dia cintai di dunia ini. Paham ya? Mungkin istrinya, paham ya, lagi menikah, belum lama istrinya meninggal. Kira-kira sedih atau tidak? Sedih. Atau misalkan dia baru punya anak, anaknya masih kecil, meninggal. Sedih. Nah, ketika dia mau sabar, kita lihat, summahtas sabahu, kemudian dia sabar, mengharapkan pahala dari Allah, illal jannah. Ini. Melainkan balasannya apa? Surga. Ini. Sabar, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala terhadap musibah tersebut, melainkan balasnya surga. Mali abdil mu'min indi jazaun, tidak ada suatu apa balasan untuk hambaku yang beriman di sisiku apabila aku telah mencabut nyawa orang yang paling dia cintai dari penduduk dunia ini, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala Allah, illal jannah, kecuali apa? Surga. Balasannya surga. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi dinna azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi matanya itu, tampil dikit lagi. Awalan, nomor pertama. Yang model mulia seperti ini, awalan, sanian, sanisan, itu seringnya di-irab sebagai maf'ul mutlak ya. Nah, awal tu awalan, sanai tu sanian, salas tu salisan, dalam ilmu bahasa Arab namanya maf'ul mutlak. Tiba-tiba mansub itu kan awalan. Paham ya? Nah, sanian, salisan, mansub tiba-tiba. Amilnya dibuang, takdirnya awal tu awalan, sanai tu sanian, salah tu salisan, rabak tu rabian, khamas tu khamisan, ila akhirnya. Naam, itu yang masyhur seperti itu. Awalan yang pertama, yusra' talqinul muhtadhar, disyariatkan untuk mentalkin orang yang sudah apa kehadiran di hadapannya kematian. Muhtadhar itu maksudnya orang yang sudah ada tanda-tanda kematian pada dirinya, sudah terkapar, sakit yang mungkin tidak bisa sembuhkan lagi secara prediksi misalkan, sudah terbaring di atas apa kasur misalkan, itu sudah ada tanda-tanda seperti itu. Paham ya? Nah, disyariatkan mentalkin. Apa yang mentalkin? Ada hadis yang dhaif, lakinu mautakum biyasin, itu hadis dhaif. Talkinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan Yasin, surat Yasin. Itu hadisnya dhaif, lemah. Yang sahih apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu yang sahih. Paham ya? Talkinlah. Kita lihat ini. Ditalkin dengan apa? La ilaha illallah. Kalimat apa namanya ini? Antum? Kalimat apa namanya la ilallah? Istilahnya kalimat apa namanya? Kalimat apa? Kalimat tauhid. Namanya kalimat tauhid. Dikenal juga kalimat apa? Kalimatul ikhlas. Dikenal juga kalimat apa? Kalimat taqwa dikenal juga dengan apa lagi istilah lainnya? Na'am barakallahu fikum, antum ingat? Al-urwatul wusqa. Paham ya? Na'am, la ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala, la ma'budu bihaqqin illallah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Perhatikan itu. Talkinlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Talkin. Perhatikan ya. Ditalkin dengan apa tadi? Kalimat apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Cara mentalkinnya para ulama telah menyebutkan, jangan diperbanyak mentalkin ketika sudah mengucapkan. Ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, dah diam. Antum jangan ngomong diulangi lagi mbah, diulangi lagi mbah. Paham ya? Misal orang tua gitu ya. Ulangi lagi mbah, biar mantap mbah. Marah nanti orangnya. Karena beda. Yang dia rasakan beda dengan kita yang masih sehat itu lain. Sehingga kalau kita paksa-paksa malah marah, nanti malah keluar ucapan wantum itu ganggu. Nah, akhirnya ucapannya udah bukan la ilaha illallah lagi. Jadi kalau udah mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah, dah diamkan. Sampai dia mengucapkan ucapan lain, talqin lagi. Paham ya? Caranya gitu. Tapi kalau antum paksa-paksa terus ulangi lagi. Marah dia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ya, ada kejadian itu deh, modalnya itu pengennya itu biar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah orang mau meninggalkan lain dengan orang yang masih sehat. Orang masih sehat bisa aja, tapi orang yang mau meninggal yang dia rasakan lain. Kalau antum paksa-paksa gitu malah marah nanti. Antum itu, nah gitu gimana itu, Pak? Kalau udah antum itu meninggal misalkan, malah ucapannya bukan la ilaha illallah kan? Ewah, jadi termasuk cara mentalkin kalau udah ucapan la ilaha illallah kok diam, bagus sudah. Jangan ditalkin lagi, ditunggu. Tunggu yang ucapan-ucapan lain atau tidak. Kalau ucapan-ucapan lain baru talkin lagi. Paham ya? Karena yang kita harapkan tuh akhir nah penutupannya itu ucapan la ilaha illallah. Makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dijamin surga untuknya. Masuk surga. Paham ya? Berarti upayakan caranya, ingat-ingat ya, tadi itu caranya. Jangan disuruh ulang-ulang terus. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, bagus sudah. Naam. Rawahu Muslim fi sahih. Ya, talqin dengan la ilaha illallah ya. Yang tadi itu Anas sebutkan, yang kadang orang beredar di orang-orang awam, lingkungan orang awam, dibacakan Yasin biasanya ya. Itu hadisnya dhaif. Itu hadisnya lemah. Lagi itu mautakum Nabi Yasin atau Yasin, itu hadisnya lemah. Paham ya? Sehingga la yuhtajubih, tidak bisa dijadikan hujjah. Wal murad bil mauta fi hadal hadis. Yang diinginkan dengan mauta, orang-orang yang mati. Di sini maksudnya apa? Dalam hadis ini, al-muhtadurun. Al-muhtadurun itu siapa sih? Al-muhtadurun itu wahum man dhaharat alaihim amaratul maut, yaitu orang yang sudah mulai nampak tanda-tanda kematian. Muhtadur namanya. Al-muhtadur itu maksudnya orang yang sudah mulai nampak tanda-tanda kematian. Sakit puara, terbaring di kasurnya, sudah enggak bisa apa-apa misalkan. Itu sudah mulai tanda-tanda itu. Ditalkin, upayakan. Diupayakan untuk bisa mentalkinnya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Sanian yang kedua. Yang kedua. Saya baca matanya aja ya. Idza tayaqqana mautuhu aghmanan aghm ughmidat 'ainah. Wa shudda lihyah li wurud sunnah bidzalik. Kalau sudah yakin, benar-benar yakin matinya, dan yakin mati, benar-benar mati. Nah biasanya kan matanya ke arah atas ini. Oh ya. Nah barakallahu fikum, maka apa? Dipejamkan kedua matanya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Kemudian nam kalau kondisinya kedua mulutnya terbuka, maka tutupkan. Paham ya? Ditutupkan itu maksudnya. Jadi kalau kondisi mereka meninggalkan misalkan matanya ke arah atas kemudian terbuka mulutnya, ini ditutupkan nih, mulutnya tutup kemudian apa, matanya dipejamkan. Nah karena sudah kita lewati ada sakaratul maut. Nah, setiap orang meninggal ada sakarat, sehingga nah barakallahu fikum kemungkinan besar karena menyaksikan dan melihat tersebut, nah ketika dicabut nyawanya sehingga ada yang terasa kesakitan misalnya. Nah paham ya, itu cara yang kedua. Ikhwani fi din azan wa sakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil satu ya, yang talqin ini ya. Talqinul mayyit, mentalqin si mayyit. Yanbaghil muslim idza ayana ihtidar akhihi an yulqinahu bi rifqin kalimat al-ikhlas fa yaqul 'inda la ilaha illallah. Perhatikan ini, selayaknya bagi seorang muslim apabila menyaksikan saudaranya sudah dihadiri kematian, maksudnya itu sudah ada tanda-tanda kematian. Disyariatkan apa? Selayaknya untuk mentalkin dia dengan halus, nalkinnya dengan halus, dengan digertak-gertak, ucapkan, halo. Nah jangan gitu, santai aja, tenang. Ayo tafadhal ucapkan, semoga nanti meninggalnya ditutup dengan kebaikan. Ayo diucapkan, paham ya, dengan cara yang halus, paham ya? Apa yang ditalkinkan? Kalimat ikhlas. Apa itu kalimat ikhlas tadi? Apa kalimat ikhlas tadi? Kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau meninggal ya, sudah meninggal dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah tenang. Nah, kita lihat sini, fayaqulu indah, maka dia mengucapkan di sisi si mayit tadi itu yang hendak apa meninggal tadi itu, la ilaha illallah. Yudzakkiruhu biha, mengingat-ingatkan terus dia orang tadi itu ya, saudaranya hendak meninggal tadi itu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, hatta yadhkuraha wa yaqulha, sampai dia ingat dan mau mengucapkan. Kadang kan terlupakan, mungkin dah tua ya kan, nam sehingga terus diingatkan, ucapkan ini, ucapan yang ini, ucapan kalimat ini. Nah, sampai dia ingat dan mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qalaha kafa'an. Kalau sudah dia mengucapkannya maka ditahan. Maka dia menahan yang mutalkan tadi. Naam. Wa in huwa takallama bi kalamin naam ghairiha aada talqinuhu raja'an an yakuna akhir kalamihi la ilaha illallah. Ya kan ini disebutkan juga ternyata di sini. Kalau dia berbicara dengan pembicaraan lain yang selain la ilallah, diulangi talqinnya. La ilallah, dia malah bilang, "Waduh, mobilnya mana ya? La ilallah." Sudah dikandangkan belum sapinya ini? La ilallah. Wah, uangnya mana ya misalkan? Dia ngomongnya lain-lain, talqin terus. Diupayakan dia ingat akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, jika dia berbicara dengan pembicaraan yang lain selain kalimat la ilaha illallah, maka hendaknya diulangi talqinnya. Dalam keadaan apa? Berharap semoga akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Fayadkhul jannah. Niscaya dia akan masuk surga dengan akhir ucapan tadi itu. Liqauli SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW, talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Akhraja Muslim. Wa qalu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Akhraja Abu Dawud wa sahih. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka apa? Maka dia masuk surga. Namanya itu jaminan sudah. Jadi diupayakan kalau mentalkin ya, yang paling terakhir dia ucapkan bukan kalimat yang lain tapi kalimat la ilaha illallah. Mohon alam suap untuk yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.